Allahumma ya Rabbana, ya Rabbana, urzukna husnal muamalati bi syariatika, wa'inna ya Rabbana ala tiba'i sunnati habibika sayyidina Muhammad, wa'inna ya Rabbana ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika, waqsurna yawmal qiyamati yawmati ya Rabbana ya Rabbana ma'azumrati ulama'ika wa sulaha'ika wa syuhada'ika wa anbiya'ika ma'abdika wa rasulika habibina sayyidina Muhammad, urzukna ya Rabbana taubata qablal maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut amma ba'du. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, para pendengar, para pemirsa dimanapun anda berada, sebelum kita mulai bersama-sama membaca, belajar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadis beliau, seperti biasa kita mulai dengan menghadap kepada Allah, bertawajuh, berzikir kepada Allah untuk menenangkan hati agar siap diri kita berpikir dengan kejernihan pikiran, agar ada keseimbangan antara zikir dengan fikir, antara hati dengan akal kita. Orang belajar memahami dengan akalnya yang seharusnya adalah segera diterima oleh hatinya, dan ketahuilah tidak ada hati yang bisa menerima kebenaran kecuali memang hati yang sudah tertata sebagai hati yang tenang di saat mendengar kebaikan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, dengan berzikir itulah ketenangan hati akan didapat, akan terbuka hati untuk menerima kemuliaan dan kebenaran. Maka kita akan selalu di majelis ini kita mulai dengan zikir, kita membaca zikir yang ringan, artinya ringan itu pendek, tidak panjang-panjang, akan tapi kita istiqomahi, dan insyaallah dalam beberapa hari ini akan sudah dicetak dan akan dibagi-bagikan. Tidak kita bagikan dengan lembaran-lembaran, akan tapi akan dicetak menjadi satu buku saku yang bisa dibawa kemana-mana. Sebab kalau pakai lembaran-lembaran itu biasanya sampai di rumah akan diletakkan begitu saja, hingga kadang terbang terbawa angin tidak tahu kemana, dan kadang terinjak-injak oleh kaki-kaki yang tidak sengaja, sehingga kurang manfaat. Maka insya Allah akan dibuatkan satu buku saku cetak yang terdiri dari Al-Wiridul Fatih, Khatibul Haddad, dan dikir-dikir setelah sholat. Kemudian nanti ada buku yang satu lagi untuk panduan amalan kita sehari-hari, yang semua dari zikir-zikir itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, mulai dari Wiridul Aqas, Wiridul Haddad, Wiridul Latif, Wiridul Fatih, Khatibul Haddad, dan yang lainnya, doa fajar, semuanya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Barangkali sesaat-sesaat ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah akrab dengan zikir-zikir ini ingin mengetahui maknanya, sudah ada di buku itu. Baik, mari kita langsung saja berzikir membaca kita Al-Wiridul Fatih. Al-Fatih ila habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyatihi. Anallah yu'li darajati fil jannati wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirati. Al-Fatiha. الفاتحة إلى الأولي أصلهين إلى الأولي أصله والصالحين في مشارق الأرض ومغاربها وبالخصوص إلى شيخ سنن دونه جدي ثم الحبيب حسن بن أحمد بهرون ثم الحبيب بكر محمد أصقاب ثم السيد محمد بن علي الملكي ثم الشيخ علي محمد ربيني ثم الشيخ شيخ علي ثم الشيخ إدريس بن عبد الله ثم الشيخ عبد الرحمن طيب أبو بكر بن عبد الله أبو بكر بن عبد الله محمد Al-Idrus, thumma Al-Attas, thumma ila Al-Habib Idrus bin Mar'al-Aqaf, thumma ila Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asqaf,

Abdul Latif As-Sarji Az-Zubaidi, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumi wa bi ulumina wa ulumikum fid dar wa bi ulumina wa ulumikum fid daraini amin. Ila an qal an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Ummul Fadl sami'athu wa huwa yaqra'u wal mursalati urfa faqalat ya bunay wallahi laqad dakartani bi qira'atika hadhihi surah innaha la akhiru ma sami'tu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha fil maghrib. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Ummul Fadl sami'athu wa huwa yaqra'u wal mursalati urfa faqalat ya nabiy ya bunay wallahi laqad dakartani bi qira'atika hadhihi surah inna la akhiru ma sami'tu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha fil maghrib. Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Ummul Fadl sami'athu wa huwa yaqra'u wal mursalati urfa faqalat ya bunay wallahi laqad dakartani bi qira'atika hadhihi surah inna la akhiru ma sami'tu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha fil maghrib. Kamadahu hadis ba'dahu wa qala radhiyallahu anhum an Zaid ibn Sabit radhiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bi tulatulayain. An Zaid ibn Sabit radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bi tulatulayain. An Zaid ibn Sabit radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bi tulatulayain. Bismillahirrahmanirrahim. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم في درع من كلام. قال kita sampai kepada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu an Ibni Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah dan ayahanda beliau Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas adalah pamannya Rasulullah. Anna Ummul Fadli, sesungguhnya Ummul Fadl adalah ibunda dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Sami'athu, mendengar ibundanya mendengar Sayyidina Abdullah ibn Abbas wa huwa yaqra'u wal mursalati urfa, membaca surat al-mursalat. Faqalat, kemudian ibunda daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas, Ummul Fadl, Fadl itu adalah saudaranya Sayyidina Abbas. Kalau kita ingat waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis sebelumnya dipandu menuju masjid di akhir salat beliau, dipandu oleh Sayyidina Ali dengan seseorang, atau dipandu oleh seseorang, dipandu oleh dua orang, maka yang satu adalah Imam Ali bin Abi Thalib, yang kedua adalah Fadl bin Abbas. Faqalat, kemudian ibunda Sayyidina Abdullah bin Abbas tadi berkata, ya bunayya, wahai anakku, wallahi demi Allah, zakartani, kau mengingatkan aku waktu kamu membaca surat al-mursalat tadi, engkau mengingatkanku Biqiraatika dengan bacaanmu hadhi suratah surat ini, innaha la akhiru ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah terakhir yang aku dengar dari Rasulullah, yaqra'u biha fil maghribi, Nabi membacanya waktu maghrib. Jadi ini kelebihan. Jadi rupanya ada kenangan. Sampai kenangan itu dianggap sebagai sesuatu yang unik dan indah. Beliau berkata, engkau membaca ayat itu ingat, engkau telah mengingatkanku kepada Rasulullah. Bahwasanya Rasulullah pernah membaca surat itu waktu maghrib. Nah, dihadirkan oleh Imam Bukhari hadis ini, bacaan yang hendaknya dibaca adalah surat Al-Musarat waktu maghrib. Kalaupun tidak pakai surat Al-Musarat juga bisa. Cuman ada beberapa solat-solat yang memang diajarkan oleh Nabi bacaan-bacaannya. Seperti ini Al-Mursalat waktu maghrib. Nanti ada lagi waktu Jumat kita baca Sabihis. Kemudian ada himbauan dari Nabi. Cuman selain daripada selain daripada yang dicontohkan Nabi, nanti ikut kaidah. Yang sudah dicontohkan Nabi tidak ikut kaidah, sebab Nabilah yang jadi kaidah. Selain daripada ayat-ayat yang dicontohkan Nabi, masih ingat bahwa hendaknya rakaat yang pertama lebih panjang dari rakaat yang kedua. Itu kaidah umum. Selain daripada yang dicontohkan, rakaat yang pertama hendaknya lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Selain dari yang dicontohkan Nabi, hendaknya kita baca Al-Quran dalam salat itu sesuai dengan urutan Al-Quran. Jangan dari belakang lalu melompat ke depan. Itu kaidah umum. Kaidah umum bahwa rakaat yang pertama hendaknya lebih panjang dari rakaat yang kedua, dan rakaat yang kedua hendaknya sesuai dengan urutan Al-Quran. Itu adalah kaidah dari Nabi SAW. Tapi nanti ada keluar dari kaidah ini. Seperti dalam di sholat Jumat itu Nabi baca Sabihis kemudian Hal Ataka. Padahal Hal Ataka adalah lebih panjang daripada Sabihis. Nah itu keluar daripada kaidah ini. Tapi kaidah secara umum, kalau para bapak ibu punya hafalan Quran kemudian menggunakan hafalannya untuk dibaca di saat sholat, maka hendaknya pakai kaidah ini. Bacanya sesuai urutannya, kemudian yang lebih panjang diletakkan lebih yang pertama. Ada hikmah-hikmah kenapa di rakaat yang pertama dihimbau untuk memperpanjang dan lebih panjang di rakaat yang kedua. Di antaranya adalah untuk memberi kesempatan makmum-makmum yang masih di luar agar bisa mengejar rakaat yang pertama, karena mulianya rakaat yang pertama. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan yang dibaca Nabi di waktu salat maghrib adalah ini, wal mursalat. Ini salah satu. Wa an Zaid bin Thabit, dari Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau, qala Zaid bin Thabit adalah juga orang yang punya sejarah khusus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pembela Nabi dengan kepiawaiannya di dalam bersyair. Beliau adalah penyair ulung. Di saat Nabi dihujat, ia membela Nabi dengan syair-syairnya. Sayyidina Zaid bin Thabit sampai pernah mendapatkan hadiah khusus burdahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau lemparkan kepada Sayyidina Zaid. Bahkan waktu Rasulullah dihujat oleh orang-orang kafir, Rasulullah memerintahkan, "Kum ya Zaid, berdirilah wahai Zaid." Lalu Sayyidina Zaid menyandungkan syair untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Zaid bin Thabit. Termasuk syair yang masyhur adalah menyanjung keindahan Nabi, wa ajmala minka lam tara qattu aini aynu wa ahsana minka lam tadidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibi ka annaka khuliqta kama tasha'u. Lebih tampan darimu ya Rasulullah, sungguh mata ini tidak pernah melihat, dan sungguh lebih ganteng dari parasmu, tidak pernah ada wanita yang pernah melahirkannya. Engkau terlahir terbebas dari aib dan kekurangan, seolah-olah engkau terlahir itu sesuai dengan kehendakmu. Pesan dulu, pengen hidung yang paling bagus, mata yang paling bagus, saya ini lahir kayak pesan dulu. Ini semua keindahan. Jadi syair yang disenandungkan oleh Sayyidina Zaid bin Thabit. Dan setelah Nabi meninggal, Sayyidina Zaid bin Thabit tetap menjadi penyairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliaulah orang yang pernah menyenandungkan syair, membacakan syair di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih. Jadi Membaca qasidah di masjid bukan sesuatu yang terlarang. Suatu ketika Sayyidina Zaid bin Sabit menyandungkan membaca syair di masjid, kemudian Sayyidina Umar meliriknya. Seolah-olah ingkar dengan itu semua, dengan tegas Sayyidina Zaid berkata, "Wahai Khalifah, demi Allah, aku pernah membaca syair di tempat ini, dan di sini ada orang yang lebih bagus darimu, yakni ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ini adalah hujjah ini. Zaid bin Thabit adalah orang yang punya kisah khusus dengan Rasulullah. Dan tadi Ummu Fadl itu juga punya kisah indah dengan Rasulullah. Beliaulah yang pernah menyuruh anaknya Sayyidina Anas untuk membawa botol untuk mengambil keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai anak kecilku, apa yang kau lakukan?" Ia menjawab, "Aku disuruh ibuku." "Untuk apa?" "Untuk membawa botol ini untuk mengambil tetesan keringatmu waktu engkau tidur ya Rasulullah." Akhirnya ibunya ditanya, "Untuk apa itu semua?" Dijawab oleh Ummu Fadl, "Itu aku jadikan minyak wangi, dan sungguh keringatmu paling wanginya di antara minyak-minyak wangi yang ada." Sallu ala Nabi Muhammad. Ini baik wa an ini. Ini adalah kisah-kisah para orang-orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kisahnya Sayyidina Zaid pada kesempatan ini? Qala, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah." Aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Yaqra'u fil maghribi," membaca di waktu maghrib, "bitulat tulayaini," dengan panjang di antara dua ayat yang panjang. Tulat tulayaini, panjang di antara ayat yang panjang. Oleh itu para ulama ahli hadis mensyarai apa itu membaca surat Al-A'raf. Masya Allah. Ini sholatnya pendek-pendek benar nih. Ini adalah itulah. Kalau bisa. Baik. Kemudian ada lagi, wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah," aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "yaqra'u," membaca, "fil maghribi," di waktu maghrib, "bitur." Artinya tidak tentu Nabi kadang membaca Al-Mursalat, kadang membaca surat Al-A'raf, kadang membaca surat At-Tur. Jadi boleh kita pakai ini itu. Ini hanya kalau ada orang ingin membaca ini semua, niat ittiba, niat ngikut Nabi, tentu pahala di atas pahala. Kalau kita waktu sholat membaca surat Al-Fatihah, kemudian setelah itu membaca surah apa saja, itu mendapatkan kesunnahan. Tetapi di saat surah yang kita baca itu karena kita ngikutin Nabi, maka sunnah di atas kesunnahan. Double. Jadi ada makna sambung dengan Nabi itu, ada nilai plus. Bahkan bukan saja urusan ibadah seperti itu, sampai para ulama menjelaskan semua mubahat, hal-hal yang mubah, adat, kebiasaan-kebiasaan Nabi SAW yang tidak ada nilai ibadahnya. Cara makan dan minumnya Nabi, cara duduk dan berjalannya Nabi adalah tidak ada nilai ibadahnya secara, kalau dilihat dari secara gerak dan gerik. Karena bukan sujud, bukan berzikir. Tapi kalau kita ngikuti langkah berjalannya Nabi, kita ngikuti cara duduk Nabi, kita ngikuti cara makan Nabi, karena ngikut Nabi, maka itu sekali langsung menjadi sunnah Nabi SAW. Nah ini, karena ada keutamaan, ittiba, ngikuti Nabi SAW, dan kita perlu membiasakan, sehingga para sahabat Nabi memperhatikan semuanya. Ini kelebihan mereka. Sampai apapun yang dilakukan Nabi itu dinukil. Karena beliau perhatian para sahabat ini, semua yang dilakukan Nabi. Nabi begini. Sampai makannya Nabi. Ini. Sambung hati dengan Nabi SAW. Jadi berusaha untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Sampai suatu ketika ada salah satu sahabat Nabi yang tidak mau makan satu buah. Hab-hab. Ada satu buah. Buah labu. Atau semangka. Begitu kurang lebih lah. Sahabat ini tidak mau makan buah itu. Padahal sahabat ini paling dekat dengan sunnah Nabi. Tidak ada yang dilakukan Nabi kecuali ingin ditiru. Tidak ada sunnah Nabi kecuali harus dilakukan. Rupanya orang ini tidak mau makan buah apa? Buah labu atau buah semangka itu. Lalu ditanya oleh sahabat yang lainnya, "Kenapa kau tidak makan buah ini? Padahal Rasulullah senang dengan buah ini." Rupanya dia menjawab, "Aku tahu Rasulullah senang dengan buah ini. Cuman karena aku tidak tahu bagaimana caranya Rasul makan, makanya aku tidak bisa makan. Bagaimana cara makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka mulai dari sini, dari situ, apa di sendok atau bagaimana?" Jadi sampai semuanya pengin niru. Dan ini adalah sir sambung itu. Sampai dari Rasulullah ke sahabat Nabi ke pemuridnya, murid yang mana. Sehingga mereka itu sangat tenang meniru gurunya, karena gurunya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti gurunya demikian. Sampai semua gereja, cara berjalan dan seterusnya. Hingga sampai begini loh, dicatat. Apa yang dibaca Nabi diingat. Apa yang dilakukan Nabi diingat. Dan inilah yang seharusnya ada pada ahli iman dan pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mendengar perilaku Nabi, tidak pernah membaca sifat Nabi, dan tidak pernah mendengar cerita tentang cara-cara yang dilakukan Nabi dalam menjalani hidup, kebiasaan-kebiasaannya, kecuali kita berusaha untuk mengikutinya. Nah, ini kemuliaan yang luar biasa, sebab maknanya sambung hati dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi surat-surat ini. Mungkin kalau kita tidak bisa membaca surat yang panjang-panjang, karena mungkin kelas masyarakat kita adalah masyarakat yang ingin kalau setelah sholat segera balik ke tempat kerjanya lagi dan seterusnya, maka ya ikut sunnah yang model lain, yaitu dengan cara bacalah ayat yang pertama lebih panjang dari ayat yang kedua, dan biasakan dengan membuat urutan-urutan seperti urutan di dalam Al-Quran. Ini saja. Semoga Allah memberikan kepada kita semakin dekat kepada perilaku Nabi, cara-cara Nabi menjalankan ibadah, dan kebiasaan-kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang semakin dekat kepada Nabi, nanti juga akan dekat, yang semakin dekat hatinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kelak akan semakin dekat dengan Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Kemarin kita bicara tentang nafkah. Ringkas, sudah selesai nafkah suami atas suami kepada istri. Kewajiban suami memberi nafkah, mencari nafkah. Jangan sampai ada suami yang ongkang-ongkang, tidak ada usaha. Apalagi, mohon maaf, sampai istrinya suruh pergi di tempat yang jauh di sana, tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang mengajar. Berapa dosa yang didapat sang suami. Ngajar istri mah enggak. Nasi nafkah enggak. Jaga enggak. Di rumah hanya nunggu kiriman dari istrinya saja, masya Allah. Sementara yang namanya setan berbisik macam-macam, lihat. Tidak ada pembinaan keindahan saat itu. Suami hendaknya bekerja, ayo. Suami bekerja. Suami yang bekerja. Baru seorang istri nanti berkiprah untuk membantu sang suami. Kapan itu? Di saat sang suami menemukan kesulitan dan ternyata jalannya melalui sang istri. Gak apa-apa semacam itu. Tapi ingat, masih ingat dan masih ingat, harus ketawaduan harus selalu ada. Gak ada gunanya ibu berjuang ingin membantu. Membantu hukumnya sunnah. Tapi ternyata ibu melanggar, kurang ajar kepada suami, maka gak dapat pahala, dapatnya neraka. Mau hitung-hitungannya, masa hitung-hitungannya pun pahitnya suami, enggak benar, enggak pernah ngasih duit. Ini cerewet tok setiap hari. Padahal dia kerja, sudah capek di bawah terik matahari, pun akhirnya pun memberikan hartanya kepada sang suami tidak dengan ketulusan, tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kemudian nafkah yang kelima, itu nafkah suami kepada istrinya. Nafkah suami kepada istrinya sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Yang kelima adalah nafkah kepada binatang-binatang yang ada bersama kita. Jangan menyekap binatang kecuali kita beri makan. Awas. Udhibatil mar'atu fi ghirratin. Seorang perempuan dihukum masuk neraka gara-gara kucing. Yang miara burung. Hati-hati, jangan hanya berani menyekap binatang-binatang, tapi ternyata tidak dikasih makan, dan ketahuilah yang demikian itu hukumnya adalah haram. Binatang ada tiga macam. Binatang yang halal yang kita miliki, ayam, peternak, sapi, kambing. Biarpun milik-milik kita, akan tapi kita tidak boleh membiarkannya lapar. Haram hukumnya. Kemudian yang kedua adalah binatang haram tapi terhormat. Haram tapi terhormat. Kucing yang kita piara, anjing yang digunakan untuk berburu atau untuk menjaga keamanan karena butuh dibutuhkan, itu termasuk terhormat. Tapi kalau sudah aman masih pakai anjing, ganggu tetangga juga dosa. Kalau punya anjing kok ganggu tetangga, gak bener. Tapi anjing yang untuk menjaga keamanan, termasuk binatang-binatang yang lainnya. Kalau harimau mangga di sini, masuk di sini. Kalau punya harimau dua kan, bingung anakku hilang satu di mana. Jadi ada binatang-binatang yang Cina yang biasa tinggal dengan kita, bukan binatang buas. Ular tidak masuk. Nah nanti yang ketiga adalah binatang yang tidak terhormat, adalah binatang-binatang buas yang membahayakan nyawa manusia dan nyawa binatang-binatang yang halal tadi. Nah yang wajib kita memberi nafkah kepada binatang-binatang tersebut adalah binatang yang halal yang kita miliki dan binatang terhormat. Kucing, jangan macam-macam dengan kucingnya. Sampai seorang wanita dakhalatil mar'atu fi hirratin rabatatha, diikat itu kucing. Sudah diikat, fala hiya at'amatha, tidak ngasih makan, wala hiya arsalatha, tidak membiarkannya lepas untuk cari makan sendiri. Gara-gara kucing diikat, mati masuk neraka. Itu kucing enggak dikasih makan ternyata sebab masuk neraka. Bagaimana jika istrinya yang tidak dikasih makan? Sudah begitu sujud rukuk iktikaf dakwah keliling atau mau di masjid ngajar, nah, istrinya enggak ngasih makan, mau masuk surganya siapa? Nah, ini harus tahu orang itu. Biarpun ngaji kayak begini, tapi kalau istrinya kelaparan nanti gimana? Nah, tidak diperkenankan. Baik. Apakah kepada binatang-binatang ternak yang kita miliki itu wajib? Jadi hati tolong diperhatikan dan jangan dianggap sepele, itu ada hisabnya di hadapan Allah, termasuk kedzaliman. Sehingga begitu pentingnya binatang yang halal tadi sama binatang yang terhormat, itu didahulukan daripada tayamum, ibadah kita. Kalau ibu bapak punya air untuk berwudu, punya air untuk berwudu, ternyata dibutuhkan. Kalau sampai air saya gunakan wudu habis, hilang, binatang saya, kucing saya atau ayam saya mati, maka ibu tidak lagi boleh berwudu dengan air tersebut, tapi cukup dengan tayamum. Airnya mah ada berapa? Aduh, tinggal satu drum air. Satu drum kan banyak, tapi ini di belakang ada kambing-kambing. Kalau sampai ini satu drum habis, kambing itu bisa mati kehausan. Maka yang demikian itu kita boleh bertayamum. Karena apa? Air itu digunakan untuk binatang-binatang, kambing, kucing dan seterusnya. Baik. Ini jadi yang wajib kita beri nafkah adalah binatang-binatang yang halal dimakan, ataupun binatang yang terhormat. Dan binatang yang terhormat itu adalah binatang yang tidak berbahaya kepada nyawa orang-orang yang hidup yang ada di sekitarnya. Baik. Dan anjing, anjing yang galak itu juga tidak terhormat. Dan juga kalajengking, ular kobra dipiara, ini bermasalah, nanti gigit tetangganya bermasalah ya. Tidak diperkenankan yang demikian itu. Itu tidak terhormat, maka enggak apa-apa enggak dikasih makan. Baik, ini saja masalah nafkah singkat, selesai, tinggal mengamalkannya. Ingat, masih nafkah bapak kepada anak, anak kepada bapak lah, kemudian suami istri. Pertama nafkah kepada diri sendiri ya, nafkah, masih ingat urutannya. Nafkah yang paling penting adalah nafkah untuk dirinya sendiri, sehingga orang enggak minta-minta ke orang lain. Yang kedua adalah nafkah anak kepada orang tua. Yang ketiga, nafkah kedua adalah orang tua kepada anak. Anak dulu kepada orang tua. Yang ketiga orang tua kepada anak. Yang ketiga adalah suami kepada istri. Yang keempat itu, yang keempat suami kepada istri. Yang kelima adalah, keempat atau kelima? Yang pertama adalah nafkah untuk diri. Yang kedua nafkah bapak kepada anak. Yang ketiga nafkah anak kepada bah. Yang kelima adalah suami kepada istri. Yang kelima adalah untuk binatang-binatang yang kita miliki. Inilah sekilas tentang nafkah. Adapun nafkah-nafkah yang sebelumnya adalah untuk manusia, dan tentu itu lebih penting dari nafkah-nafkah yang barusan kita bicarakan. Jadi kepada diri paling penting, kemudian nanti orang tua, kemudian anak, kemudian istri, kemudian binatang-binatang yang kita miliki, harus perhatikan urusan nafkahnya. Kadarnya adalah seperlunya, sesuai dengan kebutuhannya. Baik, kita langsung saja kepada kita Riyadhus Shalihin yang masih kita juga urusan dengan nafkah, masih juga ada sangkut pautnya dengan nafkah. Hadis yang ke-298, qala al-musannif rahimallahu taala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi darin amin. Anin Nabi anhu, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah lagi, masyaallah. Banyak sekali riwayat hadis dari Abi Hurairah. Wa anhu, dan diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, al yadul ulya, tangan yang di atas itu khairun, lebih bagus, minal yadis sufla, dengan tangan bawah, tangan yang di bawah. Wabda biman ta'ul, dan mulailah dengan orang yang jadi tanggung jawabmu, kewajibanmu. Wa khairus sadaqati, dan sebaik-sebaik sadaqah adalah makana andaghrina, yang diberikan dalam keadaan dia sudah mencukupi untuk dirinya, mencukupi untuk dirinya sesuai dengan tertib nafkah tadi. Wa man yasta'fif, barang siapa yang berusaha untuk istifaf, itu menghindar dari yang haram, maka ya'ifuhullahu, maka Allah jaga mereka orang itu dari yang haram. Wa man yastaghni, barang siapa yang merasa puas, syukur apa yang Allah berikan kepadanya, yuhnihillahu, maka Allah akan mencukupkannya. Rawahul Bukhari, hadis yang ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Yang pertama, al-yadul ulya, tangan yang di atas. Orang yang memberi, orang yang memberi lebih bagus daripada yang diberi. Pada sebelumnya disebutkan tentang hinanya orang yang meminta-minta tanpa hajat. Orang yang meminta-minta sementara ia bisa bekerja. Dan itu penyakit. Orang kerjanya minta jadi tangan sufla, tangan di bawah. Maka ini yadul ulya, tangan di atas lebih bagus daripada tangan yang di bawah, yang memberi. Maka berusahalah kita untuk bisa memberi kepada orang lain. Hendaknya kita bisa memberi kepada orang lain, berusaha. Yang memberi nafkah itu lebih, yang memberi itu lebih bagus daripada yang diberi. Jangan sampai dibalik, nanti senang jadi peminta-minta. Memang ada kesalahan, ada kaum mutasawwifin, ahli tasawuf, memaknai rohani, tapi difaham oleh ahli zahir dengan makna zahir, dibaca dengan kacamatanya ahli tasawuf, jadi salah. Kalau para ahli tasawuf itu menjelaskan bahwasanya, hei orang yang bersedekah dan berinfak, coba kamu renungi. Merenungnya ahli tasawuf. Saat engkau memberikan, kalau ahli tasawuf membalik, yadul ulya itu adalah yang menerima, yadul sufla itu yang memberi. Bagaimana kisahnya seperti itu? Ahli tasawuf memaknai hakikatnya, tapi difahami oleh orang lain, diambil dari zahirnya maklafat, kemudian dimaknai dengan caranya tasawuf, tidak dilihat dari kacamata batin ahli tasawuf, sehingga menghimbau meminta-minta itu jadi baik. Itu tidak begitu. Kalau para tasawufin memaknai begini, supaya berpikir orang yang berinfak itu, coba, yang berinfak, agar dia punya tawaduk kepada orang yang diberi, agar bisa tawaduk dengan orang fakir yang nerimanya. Suruh berpikir, kalau engkau memberi duit 100 ribu, adalah nilainya nilai dunia murni 100 ribu. Engkau berikan kepada orang fakir, kemudian diterima oleh orang fakir. Orang fakir nerima berapa? 100 ribu. 100 ribu. Berkembang jadi 1 juta atau tidak? Tidak, 100 ribu. Tapi karena engkau telah berikan orang fakir 100 ribu, maka Allah memberikan kepadamu pahala yang banyak sekali. Lihat, gede mana yang engkau dapat? Yang didapat seorang fakir atau yang engkau dapat Hai orang kaya. Kalau orang kaya berpikir, ya yang gede yang aku dapat karena aku mendapatkan pahala dari Allah, dia hanya mendapatkan duit 100 ribu. Maka orang yang bersedekah kepada orang fakir pun harus terima kasih kepada orang fakir. Karena gara-gara rezekiku diterima oleh orang fakir, aku mendapatkan pahala. Sehingga tidak punya kesempatan untuk sombong kepada orang fakir. Tidak ada kesempatan untuk merendahkan. Bahkan mungkin merengek dan mencium tangannya. Tolong terima rezekiku 100 ribu agar aku mendapatkan lebih gede lagi dari Allah. Kan gitu. Ini yang dipaham oleh ahli tasawuf. Tapi kemudian ada orang yang mencoba memaknai salah, menukil dari ahli tasawuf. Katanya ahli tasawuf itu mengatakan bahwa orang yang meminta itu, yang nerima itu lebih bagus daripada yang memberi, sehingga menjadi orang model-model mutasawwifin. Ahli tasawuf suka minta-minta. Ustadznya jadi minta-minta karena salah makna ini. Bukan begitu maknanya. Jadi tetap yang memberi lebih bagus. Cuman agar yang memberi ini tidak sombong, ya secara lahir begini, yang memberi lebih bagus. Membantu kepada orang lain, ini mulia, bagus. Dan bercita-citalah semua dari kita untuk bisa memberi dan jangan menerima. Berusahalah untuk itu. Sampai bahwa suatu ketika lihat Uwais Al-Qarani itu fakir, tidak punya apa-apa, tapi bercita-cita untuk memberi kepada orang. Akhirnya beliau itu kebiasaannya adalah di tempat membawa sampah-sampah. Dia mencari roti-roti sisa makanan orang kaya yang masih bersih, dipinggirin. Kemudian setelah itu diberikan kepada orang fakir yang tidak bisa makan. Dan sudah itu berkata, ya Allah, jangan kau hukum aku ya Allah, karena ada orang fakir yang tidak makan hari ini ya Allah. Ini orang fakir masih berpikir bagaimana memberi makan kepada orang fakir nih, luar biasa. Makanya dia pangkatnya tinggi, Uwais Al-Qarani, sampai digelari dengan Sayyidut Tabi'in. Yang kisah indahnya dengan ibundanya sangat masyhur, Uwais Al-Qarani, sampai dititipi salam oleh Rasulullah SAW. Itu kisahnya seorang fakir yang mengambil makanan di sampah. Dia untuk diri sendiri, sampai suatu ketika ada anjing. Ada anjing itu mau dekat Uwais Al-Qarani, tidak digusa anjing. Lima yalini walakama yalika. Hei anjing, untukmu yang ada bersamamu, yang dekat aku ini, jangan saling ganggu ya. Ketahuilah wahai anjing, kalau di sini mah kita ini enggak ada. Pangkat di sini wahai anjing, pangkatku nanti di akhirat. Kalau aku bisa menyeberang siratal mustaqim lalu aku selamat, aku lebih bagus darimu wahai anjing. Tapi kalau di sana aku tidak selamat, engkau lebih bagus dariku wahai anjing. Allah. Jadi orang fakir masih bisa berkeinginan untuk bersedekah dan infak. Uwais Al-Qarani. Bagaimana dengan orang yang diberi kekayaan tidak pernah peduli apakah tetangganya yang sakit itu sudah punya uang untuk membayar obat. Tatanya masih repot, heboh daftar umrah di Al-Bahjah Travel. Nah ini, biarpun Al-Bahjah punya travel, ternyata harus ada nasihat. Kalau sudah sering-sering umrah, harus pikir sedekahnya. Ternyata ngomong, alhamdulillah saya juga sudah sedekah. Lama hebat, sedekah jalan, bantu orang jalan, umrah aja, jalan. Yang jadi masalah itu hanya mikir umrah haji, tok, tetangganya melarat, mah biarin lah. Yang penting saya bisa ke Ka'bah sana. Musibah. Ini harus dihadirkan di majlis. Travelnya Al-Bahjah lagi yang disebutnya. Biarin, emang harus begitu. Karena travel diadakan untuk mendidik orang, bukan untuk menjerumuskan orang. Kita tidak akan sedekah pun harus mendidik orang. Makanya kami selalu ingatkan, yang sedekah berusahalah dari sesuatu yang bersih dengan cara yang benar sedekah, agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sedekah. Baik ini, al-yadul ulya, pemberi itu lebih bagus daripada yang menerima. Yang sudah daftar umrah tetap dilanjutkan. Terus gimana bu ya? Ya tinggal nambah sedekahnya saja, gitu saja. Jangan ditarik umrohnya. Yang sudah terlanjur daftar umrah, kok saya itu enggak pernah sedekah, tapi sudah umrah daftar umrah, bu ya? Gimana ini? Ya gampang, enggak ada masalah. Tinggal ningkatkan sedekahnya, biar imbang. Jangan dibatalin umrohnya. Akhirnya apa? Setelah dibatalin umrohnya, sudah enggak umroh, enggak sedekah. Wah, pol-pol lagi, masya Allah, musibah ini. Ini. Untung yang mau umroh di Al-Bahjah ini dapat teguran kayak begini, akhirnya mikir sedekah, tidak mikir umroh. Umroh bolak-balik, tapi sedekahnya tidak. Padahal kebutuhan umat Nabi Muhammad dari yang fakir, yang menuntut ilmu, lebih gede pahalanya daripada apa yang kita lakukan umrah, kecuali memang belum pernah umrah atau belum pernah haji. Baiklah, al-yadul ulya, menjadilah orang yang tangan di atas pemberi, jangan menjadi tangan yang di bawah. Wabda' biman ta'ul, jika engkau mempunyai rizki, maka mulailah dari orang yang menjadi tanggung jawabmu. Jika engkau ingin sibuk, sibuklah dengan dirimu sendiri, cukupi dulu. Jangan sibuk membantu orang lain, ternyata anak kita kelaparan. Jangan sampai seperti itu, anaknya lapar, mau mati, tak tahu yang kita sibuk membantu yang di sana. Jika ada kisah dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menidurkan anaknya karena punya hidangan yang terbatas. Ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedatangan tamu, lalu apa? Anaknya ditidurkan. Kemudian setelah anaknya tidur, kemudian hidangan diberikan kepada tamu. Ini bagaimana anak sampai kelaparan? Tidak seperti itu. Kalau masalah tamu mah beda. Tamu yang datang ke rumah kita lain dengan orang yang kita datangkan rizki kepada mereka. Sebab tamu ada hak. Hak yang diperintahkan Nabi untuk kita muliakan tamu. Jadi beda ya urusan tamu. Para ulama menjelaskan bagaimana kisahnya. Kalau tamu mah lain, kita muliakan tamu. Kita tidak makan untuk muliakan tamu, kemuliaan yang luar biasa. Ini, jadi ketamu beda dengan neraka. Karena tamu masuk ke rumah kita, dia punya hak. Wajib kita memuliakan tamu tersebut. Jadi, makomnya sudah beda dengan orang yang ada di luar sana. Baik. Kemudian, sebagian para syuroh hadis menjelaskan, bukan anaknya tidak dikasih makan waktu itu. Anaknya sudah dikasih makan. Cuman yang namanya anak kecil itu biasanya, biarpun sudah dikasih makan, kalau ada makanan masih pengen. Makanya ditidurkan dulu sebelum dihidangkan kepada tamunya. Jadi tidurkan. Dan ini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi sangat mencintai para tamu-tamu, dan yakinlah tamu membawa datang dengan rizkinya masing-masing. Kalau ibu hari ini kedatangan tamu 10, dia membawa rizki 10. Jadi tidak usah pikir bu, tidak usah makan. Ya dari ini datang tamu 100. Jadi memuliakan tamu tidak akan rugi, bahkan kalau perlu mendahulukan daripada kita. Dan itu kerjaan para ulama-ulama besar. Termasuk kita menemukan guru kami itu, kalau sudah ada tamu, ya kambing yang disembelih ini. Tapi giliran makanan pribadi beliau, pernah kita menemukan suatu ketika, kita masuk ke rumah beliau bukan jam makan. Jadi kita masuk ngetuk beliau minta tanda kanang apa waktu itu, jam makan. Selama ini yang kami ketahui beliau adalah kalau menjamu tamu, masya Allah, yang boleh kambing ini dan sebagainya. Tapi suatu ketika kami tanpa sengaja masuk, karena ada satu hal yang harus anda tangani, masuk dalam keadaan tangan beliau kotor makan. Hanya tangan sis masuk sekalian. Kami masuk, beliau dan dia tinggi dua putranya. Ambil kami lihat. Jadi menunya seperti ini. Allah. Menu di rumah kita lebih bagus. Di rumah di Yaman waktu itu. Lebih bagus, subhanallah. Rupanya kalau untuk diri mereka sendiri adalah ala kadarnya, tapi kalau sudah untuk memuliakan tamu, beliau upayakan untuk bisa menyenangkan para tamu-tamu mereka, beliau-beliau para orang-orang soleh itu. Jadi memuliakan tamu ini kebiasaan. Ya, da'bul Arab, kebiasaan orang Arab. Da'bul Salihin, kebiasaan orang-orang soleh itu memuliakan tamu. Baik, ini ibda' biman ta'ul, ini urusan keluar. Ibda' biman ta'ul itu bukan berarti semuanya harus untuk anak-anak kita. Artinya anak kita suruh tegak. Makanan sudah kita kasih bekal dan sebagainya, bekal untuk mandiri. Sudah selesai, itu sudah cukup. Bukan berarti nanti alasannya, kenapa anda sedekah? Aku mikir anakku. Terus, apa yang kau buatkan buat anakku? Masih saya buatkan satu toko, mau saya buatkan toko satu lagi. Wah, ini tamak, sudah. Bukan begitu maksudnya. Ibda' biman ta'ul, mulailah dari orang yang menjadi tanggung jawabmu, dari segi nafkah-nafkah yang penting untuk tegaknya dia di dalam menjalani hidup, untuk kehidupannya. Kasih modal, kasih bekal. Kalau disebutkan walhasyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyatan dhi'afan, itu maknanya hendaknya orang-orang pada takut kalau meninggalkan anak-anaknya itu lemah, enggak punya duit dan sebagainya. Itu maknanya apa? Tidak dididik kemandirian, tidak dididik hatinya untuk bisa bersyukur atas nikmat Allah. Itu mengerikan, biarpun duitnya banyak dia tetap lemah. tidak terdidik untuk kemuliaan. Jadi mulailah dari kita, dari anak-anak kita. Ini menunjukkan begitu pentingnya memberi nafkah kepada kita dan anak-anak kita sendiri. Jangan sampai gantung ke orang. Diteruskan kemudian, wa khairu shadaqati, dan sebaik-baik sedekah adalah makana anggrihina. Sebaik-baik sedekah yang kau berikan adalah yang sekiranya sudah engkau cukupi, cukup yang ala, cukup wajar ya, bukan cukup kaya raya seperti miliarder itu. Sebaik-baik sedekah adalah jika engkau berikan, anak-anakmu tidak menyesal setelah itu. Lah kalau kita memberikan kepada orang sana, tak taunya anak kita, istri kita kelaparan, enggak makan, kira-kira nyesel atau tidak? Nyesel nanti, tidak seperti itu. Sudah makan, yang penting cukup untuk makan. Biarpun tidak seenak yang kita berikan ke orang, enggak ada masalah. Yang penting anak saya juga makan. Setiap hari makan selesai, baru sedekah. Itu. Dan sebaik-baik sedekah seperti itu. Jangan sampai sedekah itu kita berikan dalam keadaan, ini bukan masalah ikhtiar mengutamakan orang lain, ini babnya lain. Jangan sampai kita memberikan pada orang lain dalam keadaan kita butuh sesuatu yang mendesak. Jadi ini bab ikhtiar, mengutamakan orang lain itu boleh, syaratnya adalah tidak menjadikan kita itu meninggal, membahayakan diri kita, menjadikan sebab hilangnya nyawa kita. Tidak ada utang atas diri kita, tidak ada sanak. Kita bisa sabar, tapi anak kita belum tentu bisa sabar seperti kita. Anda bisa bertahan sehari makan sekali, tapi jangan disamakan anak-anak Anda seperti Anda. Anda bersemangat membantu orang lain, gaji mah pas-pasan. Gaji pas-pasan, Anda semangat membantu orang lain, tetapi ternyata Anda tidak peduli dengan urusan anak. Alasan Anda, saya bisa sabar. Iya, Anda bisa sabar, tapi anak Anda belum tentu sabar. Maka pikirkan kebutuhan anaknya waktu itu. Setelah kita pikirkan kebutuhan anak, wajar, hutang harus diberesin. Jangan berbuat baik tapi hutangnya masih numpuk, musibah. Utang yang belum diberesin, maksudnya utang di sini utang yang jatuh tempo, yang bakal ditagih oleh orang yang bersangkutan, dan itu menjadikan orang bisa masuk bab haram karena merasa malu ditagih, tidak nyaman ditagih. Maka setelah itu ia akan menjadi apa? Akan menjadi orang-orang yang melakukan haram, ya termasuk haji ngutang, umroh ngutang, apalagi kalau ngutang urusan ibadah. Itu paling bahayanya, setelah pulang haji mu punya ditagih atau tidak? Ditagih. Kalau tidak Pak Haji ini ditagih enggak seberapa malu, tapi gara-gara jadi Pak Haji kan jadi mah. Nah, karena malu bingung cari bayarnya gimana. Akhirnya yang dipikir oleh dia sudah komunikasi dengan iblis, yang penting kebayar. Nah, halal haram sudah tidak peduli lagi. Maka jangan memaksakan kalau urusan-urusan semacam itu, haji ngutang, umroh ngutang, enggak usah memaksakan seperti itu. Lah termasuk bersedekah pun kami selalu menghimbau, jika Anda ingin bersedekah, tolong jangan sampai Anda masih punya kewajiban seperti bayar zakat, harus dibayarkan zakat. Utang jatuh tempo. Jangan sampai utang pun jatuh tempo, masih sibuk untuk nolong orang lain. Bayari utangmu dulu. Jatuh tempo. Kalau Anda masih terpaksa harus membantu orang lain, bilang sama orang yang punya tempo tadi, tolong beri saya kesempatan bulan depan. Loh kenapa? Uangnya semestinya saya bayarkan hari ini, cuman ada saudara saya yang lebih penting, lebih butuh. Minta izin dari bank yang duit, jangan gendem diam tok. Dan termasuk musibah gede, dosa gede adalah menunda utang bagi yang sudah mampu tanpa minta maaf. Itu dosa, jangan gendem. Makanya kalau Anda punya utang, kalau sudah jatuh tempo, kalau belum bisa bayar, minta izin, mohon untuk diberi tempo. Dan itu menghibur hati orang tersebut. Dan itu syariat. Jangan gendem dok, malah enggak ketemu dan sebagainya. Ini kan kurang ajar begini. Menjadi permusuhan nanti enggak sebagainya. Biarpun orangnya ikhlas, saya enggak seperti itu caranya. Jadi hati-hati. Kalau kita mau membantu pesantren, masjid, tolong bebaskan diri kita dari utang tadi dulu. Utang yang jatuh tempo. Tapi kalau utangnya masih tahun depan, menyantai. Dan Anda punya cadangan untuk membayarnya, maka boleh Anda bersedekah hari ini. Tapi saya masih punya utang. Kapan utang harus bayar? Oh, masih lama. Dan Anda punya tidak sesuatu yang untuk membayarnya nanti. Kalau orang itu menjawab, oh masih ada, saya punya cadangan gaji saya, sawah saya, panen saya, ada untuk bayar. Oh baik, kalau Anda bersedekah, silakan sedekah. Dan jangan seperti sebagian orang, sampai dikatakan dalam banyak riwayat, membayar ada suruh bersedekah engkau, Allah akan ganti sementara dia masih punya utang. Ini haram hukumnya. Apalagi zakat belum dibayar. Maka justru kita harus hati-hati kepada orang yang bersedekah. Jangan sampai sedekahnya dengan hawa nafsu. Dia masih punya tanggungan utang banyak yang harus dibayar. Tatanya sedekah banyak. Gara-gara ini adalah dijanjikan oleh Allah bakal diganti. Dia telah melakukan keharaman. Kalaupun diganti oleh Allah, bukan diganti dengan sesuatu yang berkah. Sebab yang punya duit kira-kira marah atau tidak? Nah, marah. Anda sebenarnya buat marah orang lain. Jadi semuanya harus ada ilmunya. Biarpun sedekah, ada ilmunya. Tadi saya singgung, umrah pun ada ilmunya. Jangan hanya mentang-mentang ke Mekah langsung diterima oleh Allah. Adik sepupunya nak mau mati di rumah sakit, masih sempat umrah yang ketiga kali. Ini termasuk musibah. Jadi ibadah kita harus benar-benar kita tata ibadah karena Allah. Jangan sampai ibadah itu karena menuruti hawa nafsu kita. Kemudian apa? Waman yasta'fif lah. Kalau orang menjauh dari yang haram, Allah, ini penting. Menjauh dari yang haram, maka Allah akan cukupkan dengan yang halal. Waman yasta'fif ya'ifuhullah. Menjauh dari yang haram, memilah-milah urusan rezeki. Mau bekerja masih bertanya yang halal mana? Oh, ini orang bakal diberi oleh Allah sesuatu yang besar. Tidak asal, yang penting dapat kerjaan. Cuman sekarang sudah orang enggak mau tahu. Sekarang zamannya zaman susah. Tapi kerjaan sulit nak, jangan sampai tidak kamu terima nak. Ini mah enggak benar mah kata Ustaz haram. Ya, haram-haram sedikit nak. Nanti kan di pinggir-pinggir neraka aja. Nanti mama tolong nanti. Mamanya sudah di dalam neraka menolong-nolong anak gimana itu. Karena mamanya yang jerumuskan anaknya itu yang pengen halal tuh. Jadi jangan sampai urusan halal haram itu harus benar-benar kita perhatikan. Halal haram. Jangan sampai kita bekerja. Kalau orang menghindar dari yang haram, maka Allah akan beri yang halal. Ingat janji itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menghindar dari pekerjaan yang haram, yakini bahwa Allah akan mengganti. Yang menjadi masalah kita tidak yakin. Sambil meninggalkan yang haram masih ragu, masih lirik. Nanti saya bagaimana? Wah, enggak bakal ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lebih percaya dengan janjinya manusia. Kamu pindah ke sini saja insyaallah gajinya lebih gede. Percaya atau tidak? Oleh orang ada. Ibu bekerja di satu tempat. Bapaknya ada tawaran pekerjaan. Ketemu bosnya langsung. Anda tahu di tempat yang pertama 1.500.000. Di sini kamu saya gaji 2.500.000. Kepencet atau tidak? Pengen. Kepencet itu bahasa apa sih? Kepengen ya. Bahasa Jawa, Indonesia ya. Kepengen atau tidak? Kepengen. Ini janjinya manusia. Bisa saja nanti setelah kerja di dipermasalahkan dan dibohongi. Bagaimana dengan janji Nabi kita tidak yakin? Tolong jualan teh lebih bagus daripada harus bekerja di tempat yang haram. Apalagi jauh dari suami yang jauh, enggak tahu kehormatannya terjaga atau tidak. Coba pergi ke sawah lebih mulia, wahai ibu, bapak. Kalau Anda bekerja ke sawah, menghindari pekerjaan haram, maka ketahuilah kerjaan Anda di sawah adalah bekerja di surga. Halal ini. Tolong perhatikan yang halal. Dan makanan halal kalau kita berikan kepada anak, maka itu akan menjadi menjadi berkah di anak. Dan makna yasta'wif di sini, makna yang kedua adalah menghindar dari meminta-minta. Yasta'fif di sini. Dan mana afif? Kalau ada seorang yang afifah, afif itu adalah apa? Sudah tidak mampu tapi tidak mau minta, minta. Ini lebih penting, lebih berhak untuk kita bersedekah. Tidak suka minta-minta. Nah, kalau sudah minta-minta ini, masya Allah, tamak kalau sudah meminta-minta ini enggak ada ujungnya. Biarpun sudah punya mobil jadi meminta-minta. Dan meminta ada model pengemis, ada. Ada model ustadz, ada macam-macam. Ada model pejabat, main pangkas ini. Ini ada kan, pejabat minta-minta kan ada. Jadi setiap instansi ditarget harus bayar begini. Tidak tahu pejabat mana ini katanya sih. Bukan ini pejabat, bukan di Indonesia Raya. Indonesia kan ada aturan sendiri. Ini pejabat di negeri apa? Antah berantah. Tidak tahu neginya siapa. Jadi pejabat nanti bawahannya itu harus sih patok, harus membayar begini, begini, begini. Karena ini untuk menggantikan bahwasanya waktu saya nyalonkan dulu habis banyak loh ya. Nah itu ada kayak begitu. Ustadznya, kiainya pakai makom, ingin surga atau tidak? Itu sama masuk neraka itu. Surga kan? Punya surga ya kiai, minta-minta keliling kerjaan minta. Jadi jadwal itu Pak Haji sana bulan Januari, Pak Haji sini bulan Februari. Pak Haji itu bulan Maret. Ini ada kiai model begitu tuh ada. Manili, assalamualaikum kiai, masya Allah, subhanallah. Usahanya ini, insya Allah ini Pak Haji ini jadi orang kaya ahli surga ini. Amin, amin, masya Allah. Tapi jangan lupa untuk akhirat, akhirat. Kalau ada kayak begitu musibah ini. Al-akhdu bil haya'i akhdu bis sayfi. Kalau ngambil dengan cara membuat malu orang seperti lebih dari pedang. Perampok pakai kopiah putih. Hati-hati. Jadi harus dijelaskan makna meminta-minta itu apa. Kok jangan yang dihinakan orang melarat. Orang melarat itu benar. Orang melarat itu orang pengemis itu bisa saja minta karena benar-benar fakir. Nah ini. Orang fakir itu mulia karena mungkin dia minta karena benar-benar fakir. Yang menjadi masalah ini ustaz minta-minta ini. Boleh ini didengar di mana-mana ini. Karena musibah. Pakai nama ustaz lain lagi. Kemarin ada dengar-dengar katanya ada Al-Bahjah minta korban keliling. Pakai mobil, tak suruh moto mobilnya itu. Al-Bahjah cari korban atau ada informasi, ada bahasa tidak ada Al-Bahjah tidak mencari kambing korban keliling, enggak ada. Maulid Nabi enggak ada Al-Bahjah cari kambing untuk maulid keliling, enggak ada, sudahlah. Al-Bahjah tidak ada minta sumbangan keliling, enggak ada. Sebab di daerah ini ada minta sumbangan atas nama Al-Bahjah. Ini dosanya berapa itu? Pakai atas nama Al-Bahjah, diembat sendiri, bohongnya, masya Allah. Wah ini. Pakai kopiah putih juga itu. Wah bisa baca Al-Quran itu, bisa dalil itu. Mau enggak masuk ke rumah orang, sebelumnya mampir ke sini, mampir kok, enggak ketemu. Setelah itu ketemu sana, telepon. Buya, tadi ketemu orang ini. Ada saya dengar ada tamu, tapi tidak ngobrol. Oh, tatanya ngobrol sama Buya. Yang suruh kesini adalah, yang nyuruh kesini adalah Buya. Nah kan, pakai nama saya itu. Tidak ada itu, diusir saja orang kayak begitu tuh. Karena bohong nih. Ada, jadi ada model peminta-minta. Hati-hati. Ada orang datang ke sini, cerita ini. Dia pakai makom-makom begitu, kayak wali-wali. Wah ini, karena sudah dengar informasi dia suka minta. Langsung saja ini. Kayaknya harus pinter-pinteran sama orang begitu. Saya itu percaya wali kalau memang dia tidak minta-minta. Enggak jadi minta di sini, pulang aja minta. Jadi, karena sudah dapat informasi dia suka minta. Saya akan percaya wali Allah kalau sudah tidak minta-minta. Karena wali itu langsung kepada Allah. Iya. Assalamualaikum. Pulang. Alhamdulillah. Jadi enggak minta-minta. Cuman kadang ya masya Allah, subhanallah. Ini sifat ya. Jadi jangan sampai bicara yastafif dipikir hanya orang-orang awam saja. Ternyata di kalangan para ustaz pun juga banyak yang menggunakan makomnya untuk mencari uang untuk membelikan gaun dan anting istrinya dan memperbaiki mobilnya. Allah, ini musibah besar. Kalau minta misalnya untuk pondok saja masih wajar. Kalau seandainya minta benar untuk pondok, tapi caranya yang benar, jangan bikin malu. Pak Haji pengen surga enggak? Sudah gua masak kaya raya begini. Pak Haji sebelah aja bisa membayar 5 juta kok. Ibu Haji enggak bisa ini. Wah, ini kan ngajari cercoran ini. Ini bukan ustaz yang benar, tapi ustaz yang benar akan mengambil hatinya. Nabi SAW mengambil hatinya sampai tersentuh, lihat enggak mikir berapa yang diberikan nanti. Lihat. Jadilah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq semuanya untukmu ya Rasulullah. Jadilah Sayyidina Umar bin Khattab separuh dari hartaku ya Rasulullah. Menjadi Sayyidina Utsman bin Affan apa yang dibutuhkan ya Rasulullah. Nah ini. Bapak Isa. Jadi itu. Wa man yastaghni. Nah ini barang siapa yang merasa cukup atas karunia Allah, pemberian dari Allah. Nah, ini sebetulnya mengarah kepada makna satu. Untuk menjadi yadul ulia, jangan suka minta. Dari makna semuanya ke arah ke situ. Man yastaghni yughnihillahu, barang siapa yang merasa cukup apa yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya, bersyukur. Ini syukur sama suami dikasih kurang misalnya ya. Dicukup-cukupkan, maka ketahuilah Allah akan memberi pada waktu nanti. Yughnihillahu, Allah akan mencukupkan kepadanya. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Ini saja, semoga Allah menjadikan kita punya tangan di atas. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk mendapatkan yang halal. Amin. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari meminta-minta. Amin. Dan semoga Allah menjadikan hati kita hati yang puas, syukur atas karunia Allah. Dan dengan itu semoga Allah, dengan itu semua, semoga Allah mencukupkan kepada kita semua, sehingga tidak kurang apapun di saat kita hidup di dunia, dan kelak di akhirat pun kita menjadi orang yang kaya, kaya sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Syukran kafir kami ucapkan kepada guru kita sama Bu Yaya atas penjelasan kitab At-Tajridus Sari dan Riyadhus Shalihin beserta fikih praktisnya. Mudah-mudahan yang beliau hadirkan bermanfaat untuk kita semua. Baik para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab kepada para jemaah yang ingin bertanya secara langsung. Kami persilahkan dari jemaah, bapak-bapak satu penanya dan ibu-ibu satu penanya dengan satu orang satu pertanyaan. Baik, kami persilahkan yang bertanya secara langsung. Klik di ibu-ibu terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Buya mau tanya, pidya orang yang meninggal selama sakitnya 2 bulan berapa kintal, terus gimana caranya? Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Bu Yaya, ya. Dalam menunggu sebagai imam menunggu makmum untuk bisa melakukan sholat berjamaah bareng bersama, itu apakah ingtidarul imam di dalam makmum itu cuma hanya di dalam surat dan juga ruku? Apakah ada lagi ingtidarul jamaah? Seperti contohnya imam itu menunggu agar makmum bisa melakukan berjamaah selain di situ, seperti di at-tahiyat, tahiyat akhir, supaya makmum bisa mengikuti berjamaah. Dan kalau seandainya sebagai makmum biasanya itu kalau sholat duhur biasa ketinggal suratnya, apakah bisa dikodoi di rakaat yang ketiga atau yang keempat? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah masalah fidyah. Ada orang 2 bulan sakit, apakah yang harus bayarkan dari fidyahnya? Apa yang ditinggalkan dahulu? Jika ia meninggalkan puasa Ramadan, anggap saja sebulannya Ramadan. Jadi ada seseorang itu meninggalkan puasa. Kalau ada orang meninggalkan puasa, memang ada fidyah puasa. Kapan itu fidyah puasa? Fidyah puasa adalah masih tahu 9 orang yang tidak wajib, yang boleh berbuka puasa. Yang wajib membayar fidyah itu adalah seorang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, maka ia berbuka dan diganti, ia berbuka maksudnya tidak berpuasa dan diganti dengan fidyah. Tidak dikodok, sebab mengkodoknya enggak bisa, sebab dia tidak akan sembuh menurut perhitungan dokter, dan memang sudah sepuh misalnya. Dan dia membayar fidyah, dan fidyah itu untuk puasa seperti itu, setiap satu puasa adalah satu mud, setiap hari puasa satu mud, dan dibayarnya kapan? Dibayarnya adalah harus setelah terbukti ia berbuka. Setelah terbukti ia berbuka, dibayarkan. Dikumpulkan di akhir nanti 30 hari, sekali satu mud boleh menjadi 30 mud. 30 kali 6, satu mudnya 6,7 on. Satu puasa yang ditinggalkan ibu 6,7 on. Itu fidyah. Kemudian orang sakit, orang tua, orang tua yang tidak bisa berpuasa. Ini meninggalnya orang tua yang tidak bisa berpuasa karena kesepuhannya, karena tuanya. Nah, tua itu kayak orang sakit ya, bisa muda lagi atau tidak? Kalau ada obat awet muda ini pada beli, ini dijual di depan sana. Ya, tidak akan. Maka ketua ini seperti orang berpenyakit yang tidak akan Maka jika ada seorang tua yang tidak berpuasa, maka dibayarkan fidyah. Kalaupun meninggal, bayar fidyah. Baik. Nanti kemudian ada orang hamil dan menyusui. Cuman kelihatannya begini. Ada orang nih yang dibayarkan. Nah, kalau meninggal, ini meninggal malah lain. Kalau orang meninggal dunia punya utang puasa, berbeda dengan orang yang meninggal dunia punya utang sholat. Kalau orang meninggal dunia karena punya utang sholat, ibu, barangkali yang ditanyakan kayaknya sholat, sebab 2 bulan tadi. Kita dahulukan saja biar segera nyambung. Orang meninggal dunia karena punya utang sholat, baik utangnya sholat karena teledor atau karena sakit tadi, maka ketahuilah pendapat yang pertama yang dikukuhkan di dalam madhab Imam Syafi'i, tidak usah dikodoi, tidak usah dibayarkan fidyah. Itu pendapat yang pertama yang dikukuhkan dalam madhab Imam Syafi'i. Jadi tinggal didoakan saja yang banyak-banyak-banyak. Sebab semestinya orang itu tidak boleh meninggalkan sholat. Gak bisa duduk, boleh baring. Gak bisa baring, boleh telentang. Yang gak bisa, kalau telentang dengan isyarat pun sudah selesai sholatnya. Dan tidak wajib dikodok kalau sehat lagi. Orang sakit mau mati, sholatnya dengan isyarat dengan matanya, maka la yajibul kodok. Tidak wajib kodok kalau seandainya nanti sehat. Aslinya tidak ada orang boleh meninggalkan sholat. Maka pendapat yang pertama yang dikukuhkan bagi orang yang mati dalam keadaan punya utang sholat, maka ahli warisnya tidak usah mengkodoi, tidak usah membayar fidyah. Itu pendapat yang pertama dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang kedua, pendapat yang kedua dikiaskan kepada puasa. Sebab puasa pendapat yang pertama fidyah. Pendapat yang kedua di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, dibayarkan fidyah setiap kali sholat, bu. Setiap kali sholat berapa? Satu mud. Jadi kalau ibu tanya berapa kintal, hitung saja berapa waktu kali 6 mud. Kalau 6 kali 5 itu berapa? 60 hari kali 5 300 sholat. Berarti kalau 2 bulan kan 2 bulan 60. 60 kali 60 kali 5. Berarti 60 kali 5 300 kali 6. 3 kali 6 berapa? Matematikanya jalan enggak ini? 3 kali 6, 6. 3 kali 6, 18. 18 setengah kali... 6, kali 3? 1 setengah. Berarti nanti 19. 1 kuintal, 9 setengah, bu. 2 kintal lah. 2 kintal. Kalau salah hitungan maklum ini. Enggak lulus matematik dulu kayaknya. Iya. Cuman kata jamaah yang di luar yang tidak duduk, memangnya ini semuanya enggak lulus SD juga jamaahnya, bu? Kok enggak ada yang ngeritiki? Oh ya sudah. Ini kira-kira. Jadi pokoknya setiap satu sholat 6,7 itu pendapat yang kedua. Tapi saya orang enggak punya duit nih. Nah, yang enggak punya duit, pendapat yang ketiga dikodoi. Dikiaskan pendapat yang kedua di dalam sholat, di dalam puasa. Pendapat yang kedua dalam puasa adalah dikodoi. Nah ini selesai sholat, bu. Jadi pendapat yang pertama tidak diapa-apain, yang kedua dibayarkan fidyah. Ibu suka-suka suruh milih. Dan para ustaz pun tolong bijak. Kalau di kampungnya tidak biasa fidyah, tidak biasa kodok, ya suruh berdoa yang banyak. Kalau di kampungnya biasa kodok, itu pendapat yang ketiga, dan itu dilakukan oleh Imam Subuki. Imam Subuki pernah melakukan itu sendiri. Nah kalau di kampung itu biasa fidyah, biarkan. Jangan bikin onar lah. Ustaz itu harus ngerti ilmu, jadi lebih luas. Ada orang jarang bikin ribut ini. Ini tidak mau fitnah ini ribut. Atau depan orang mati ribut. Ya, kalau ribut menunjukkan tidak adanya ilmu. Baik, ada pun masalah puasa, itu dilihat. Jika ada orang berbuka puasa karena uzur, karena nakal, bandel. Enggak mau puasa. Kenapa enggak puasa? Bukannya mau puasa. Bukan karena mati setelah itu belum sempat maka saat itu pendapat yang pertama dibayarkan fidyah. Hadisnya yang membayar, yang mengqadha itu lebih kuat padahal secara hadisnya. Tapi kenapa mazhab Syafi'i pakai fidyah yang pertama? Itulah kita ikut ulama. Secara lahir kita mengatakan secara lahir karena apa? Hadis yang mengatakan qadha nanti adalah hadis sahih. Dan semuanya sahih memang. Imam Bukhari meriwayatkan hadis man mata wa alaihi siyamun falyasum anhu waliyuhu, barang siapa yang mati punya utang puasa hendaknya yang menggantikan puasa ahli warisnya, walinya. Itu adalah hadis sahih. Tapi di dalam mazhab kita Imam Syafi'i jadi pendapat yang kedua. Jadi kalau urusan puasa, orang yang bandel enggak mau puasa kok tiba-tiba meninggal setelah itu, maka puasanya dibayarkan fit. Kalau enggak punya duit, pendapat yang kedua, dikodoi oleh ahli warisnya. Selesai. Lah, atau orang yang waktu meninggalkan puasa itu ada udzur. Sakit. Selama bulan Ramadan sebulan sakit, Ibu. Kalau selama Ramadan sebulan sakit, lah kemudian Syawal dilanjutkan sakit. Berarti waktu meninggalkan puasa ada udzur. Setelah ada udzur, waktu mau mengqadha pun enggak ada. Kenapa? Dia sakit langsung bablas. Berarti tidak ada kesempatan untuk mengqadha, maka tidak ada fidyah baginya dan tidak ada qadha, ya sudah biarkan. Karena apa? Dia tidak sama sekali melanggar. Lah yang menjadi masalah itu begini, yang ketiga. Waktu meninggalkan puasa itu karena udzur sakit. Pertengahan Ramadan sembuh. Berarti utangnya berapa? 15 hari. Lah akhirnya setelah hari raya itu sehat. Hari raya sehat, enggak mau segera mengqadha. Bulan haji mati. Nah, belum sempat mengqadha. Padahal punya kesempatan untuk mengqadha. Maka dibayar fidyah nanti karena teledor. Jadi ada nilai teledornya. Jadi kalau enggak ada nilai teledornya, tidak difidyahin. Tidak dikodohin. Jadi puasa yang difidyai nanti ada nilai teledor. Yang pertama tadi teledornya kenapa? Gak puasa tanpa alasan. Nah, teledor tadi gak ya? Kenapa gak puasa? Pokoknya gak mau puasa. Puasa aja? Enggak mau. Sakit mah enggak. Musafir enggak. Berarti dia meninggalkan puasa karena kodok. Fidyah atau kodok. Fidyah dulu pendapat yang pertama. Atau tadi punya kesempatan mengkodok. Punya kesempatan mengkodok tapi tidak segera mengkodok. Teledor apa tidak? Teledor, maka itulah. Jadi itulah rinciannya masalah semacam ini. Baik, ini kemudian yang kedua, menunggu makmum. Memang selama ini disebutkan seperti dalam kitab Fathul Muin itu dianjurkan menunggu imam itu adalah waktu qiyam agar bisa mendengar bacaan imam. Yang kedua, waktu rukuk rakaat yang pertama agar bisa mengejar rakaat yang pertama karena keutamaan rakaat yang pertama. Setelahnya itu tidak disunahkan lagi kecuali nanti akhir tahiyat itu disunahkan untuk menunggu di saat ada tanda-tanda orang, syaratnya ada tanda, misalnya ada orang berdebak-debuk kayaknya jalan begitu. Kalau enggak ada tanda-tanda tidak disunahkan. Jadi ada tanda-tanda. Setelah itu apa? Memperpanjang setelah syahud, memperpanjang doanya, tapi jangan terlalu panjang sampai menjadikan orang di belakangnya jenuh. Maka itu karena apa? Disunahkan yang demikian itu karena untuk menunggu imam agar mendapatkan jamaah. Yang pertama akan mendapatkan waktu qiyamnya imam utama. Yang kedua akan mendapatkan rakaat yang pertama. Yang ketiga akan mendapatkan jamaah. Anggap saja setelah Allahu Akbar, imamnya assalamualaikum sudah mendapatkan pahala jamaah. Jadi untuk menolong orang lain. Baik, ini adanya di situ saja dan setelahnya tidak. Waktu selain itu tidak, karena tidak ada perlunya untuk menunggu makmum. Rakaat kedua enggak. Jadi kalau ada, kadang-kadang orangnya agak bebel atau nakal. Sudah selalu terlambat. Sudah terlambat mesti ngomong sama imamnya, tunggu ya, tunggu ya, tunggu ya. Ini. Ini sudah biasa terlambat. Imamnya lagi sholat ngomong tunggu. Ya untung aja imamnya tidak bilang ya. Gak bisa menjadi masalah nanti ya. Jadi tidak seperti. Jadi kalau di rakaat yang kedua, ketiga tidak. Di rakaat di tahiyat akhir mah iya. Adapun di saat orang tidak membaca surat, tidak bisa membaca surat yang pertama, disunatkan membaca surat di rakaat berikutnya. Nah, membaca surat itu disunatkan baca surat berikutnya. Tentu pada itu adalah yang diadakan oleh para ulama. Kalau rakaat yang pertama lupa membaca suratnya, maka surat yang mestinya dibaca di rakaat yang pertama disunahkan dibaca di rakaat yang kedua dan begitu seterusnya. Jadi tetap disunahkan. Akan tapi kapan itu semua ya? Kapan itu semua dilakukan ya? Di saat kita itu misalnya sholat, tidak beda semuanya. Semuanya sholat sebetulnya. Hanya yang harus diperhatikan bagi imam. Ini yang harus diperhatikan betul. Bagi imam itu tidak dihimbau untuk memperpanjang, awas yang jadi imam, bacaan-bacaan melebihi dari yang disunnahkan, kecuali seperti membaca ayat Al-Quran yang sudah ditentukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kayak tadi membaca surat Al-A'raf dan sebagainya. Termasuk